بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله جميعا. pendengar dan pemirsa raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaallah malam ini kita akan masuk ke darsun jadid, pelajaran baru. Ini di ad-darsu al-hadi ashar, pelajaran 11. Dan di ad-darsu al-hadi ashar ini, ma'asyar al-ikhwah, sebelum kita masuk ke pelajaran, di awal ada beberapa hal yang penting disebutkan di sini. Yang pertama yang akan kita pelajari pada malam ini insyaallah terkait dengan beberapa tasrif, beberapa perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari. Sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari dua jenis kata kerja, dua jenis al-fi'l. Ada al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, dan yang kedua ada al-fi'lul mudhari, ada kata kerja bentuk sedang atau akan, atau bisa juga bermakna rutinitas yang dilakukan setiap harinya. Dan pada malam ini insyaallah kita akan temukan penjelasan tambahan terkait dengan al-fi'lul mudhari', khususnya perubahan-perubahan pada al-fi'lul mudhari' ketika kita masukkan ke dalamnya beberapa jenis daripada dhamir. Kita mengetahui bahwa al-fi'lul mudhari', begitu pula al-fi'lul madhi, berubah sesuai dengan dhamir yang dimasukkan ke dalamnya. Seperti misalnya yang sudah kita pernah pelajari bahwa al-fi'lul mudhari' misalnya, atau al-fi'lul madhi dhahaba, ini di dalamnya mengandung dhamir huwa. Dhahaba di dalamnya mengandung dhamir huwa, sehingga maknanya zahaba, dia telah pergi. Kemudian kalau kita masukkan ke dalamnya dhamir yang lain, maka menjadi perubahan yang lain. Misalnya kita masukkan dhamir hiya, maka menjadi zahabat. Dan seterusnya yang pernah kita pelajari sebelumnya di al-fi'lul madhi. Dan malam ini insyaAllah kita akan juga lihat perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari', tergantung dhamir yang masuk ke dalamnya. Nanti di sini kita akan lihat bagaimana perubahan al-fi'lul mudhari' ketika masuk ke dalamnya dhamir hiya, kemudian anta, dan beberapa dhamir yang lain seperti hum dan hunna, insyaallah ta'ala. Ini inti daripada pelajaran ad-darsul hadi asyar, dan insyaallah penjelasan-penjelasan ini kita akan upload di website kami di hamzaabbas.com. Nanti bisa dilihat secara tertulis penjelasan terkait pelajaran ad-darsul hadi asyar. Di ad-darsul hadi asyar diawali dengan dialog yang cukup panjang, 2 halaman lebih. Dan malam ini kita minta bantuan ikhwan di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwan? Bikhair, alhamdulillah. Masyaallah. Dialog akan kita minta kepada Ahjad Miko dan Ah Maulana untuk bergantian, yang antum menjadi al-awwal, yang kedua menjadi ats-tsani. Di baris beberapa baris pertama dialog tidak disebutkan namanya. Baru setelah beberapa baris kemudian, baru sekitar 5 baris kemudian, baru disebutkan ada nama, ada Abdullah, Faisal. Ada Faisal. Nah, jadi di awal seakan-akan belum diketahui siapa nama keduanya. Baru setelah mereka berdua berkenalan, baru diketahui yang satu namanya Abdullah, yang kedua namanya Faisal. Nah, tafadhala antuma, silakan antum berdua. Man al-awwal? Anta? Wa athani anta? Tafadhal ya Maulana wa Ahjad Miko. Nah, kita dengarkan bagaimana ma'asyar ikhwah bacaan dialog yang ada pada ad-darsul hadi asyar. Tafadhal ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya kami lengkap. Nah, masmuka ya akhi? Tarjim awalan. Masmuka, siapa namamu? Siapa namamu, wahai saudaraku? Naam. Ismi Abdullahi. Wa masmuka? Naam. Nama saya Abdullah, dan siapa namamu? Naam. Ismi Faisal. Namaku Faisal. Hidupkan semuanya. Ismi Faisal. Ismi Faisalun. Naam. Namaku Faisal. Al-talibun anta ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Naam. Naam. Ya. Tarjim awalan ya Maulana. Apakah kamu seorang pelajar, wahai Abdullah? Naam. Ya. Syukran. Aina tadrusu ya akhi? Di mana kamu belajar, wahai saudaraku? Naam. Adrusu bi Jami'atir Riyadi. Saya belajar di Universitas Riyadh. Naam. Di sini mulai ada al-fi'lul mudhari. Ada segala ya, ikhwan? Mana al-fi'lul mudhari-nya? Adrusu. Adrusu. Naam. Dan ada tadrusu. Tadrusu dan adrusu. Tadrusu di situ dhamirnya? Tadrusu. Dhamir yang ada di dalamnya adalah dhamir anta. Anta tadrusu. Kalau adrusu, apa dhamirnya? Ana adrusu. Naam. Sehingga di sini kita katakan perubahan ini disebabkan karena perubahan dhamir. Ada sekedalik? Wasil. Teruskan. Fi ayyi kuliyatin tadrusu? Kuliyatin. Kuliyatin tadrusu? Lamnya di tasdid. Kuliyatin tadrusu? Naam. Di mana? Di fakultas apa kamu belajar? Naam. Adrusu fi kulliyatil hindasati. Naam. Saya belajar di fakultas teknik. Fakultas teknik, sahih. Nah, karena al-handasa nanti keluarnya menjadi muhandis. Arsitek. Arsitek. Nah, teknik, sahih. Fi ayyi sanatin tadrusu? Di tahun berapa kamu belajar? Nah, adrusu fis sanati tsaniyati. Saya belajar di tahun yang kedua. Sahih. Atariful muhandisa Salmana? Nah, Apakah kamu kenal Insinyur Salman? Naam. Tab'an, tentu. Huwa ustadi, dia adalah guru ustadku. Naam. Huwa ahsanu mudarrisin fi fil kulliyati. Naam. Dia pengajar terbaik di fakultas. Naam, ada ahsanu mudarrisin. Ini isim tafdhil. Ya. Bisa ditarik? Naam, isim tafdhil. Setelahnya mudhafun ilaih, maka maknanya paling. Paling. Naam. Teruskan. Man haula'il fityatul ladzina ma'aka ka'annahum ikhwatuka, siapa pemuda yang bersamamu? Naam. Seakan-akan mereka saudaramu. Saudara-saudaramu. Seakan-akan mereka saudara-saudaramu. Naam. Ikhwah jama', ada sidarik? Bala. Wasil? Naam. Ya. Haulai ikhwati. Mereka adalah saudara-saudaraku. Naam. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Naam. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 3 saudari perempuan. Naam. Di sini antum lihat al-adad wal ma'dudnya. Al-adad dan al-ma'dud yang pertama arba'atu mu'annath. Berarti tarik? Bala. Kenapa dia mu'annath arba'atu? Karena al-ma'dudnya mudzakkar. Mudzakkar. Berarti tarik? Bala. Arba'atu ikhwatin. Ikhwatin, bagaimana kita tahu bahwa itu mudzakkar? Dikembalikan ke bentuk tunggalnya. Dikembalikan ke mufradnya. Yeah. Mufradnya, mufrad daripada ikhwah adalah akhun. Akhun, sahih. Maka dia arba'atu. Adapun akhwat, ini mudzakkar atau mu'annath? Akhwat mu'annath. Mu'annath. Jama' daripada ukhtun. Ukhtun. Naam. Maka Al-adatnya harus? Harus mudhakar. Nah, ini sudah kita pelajari dulu ketika jilid 1. Ada sekadar tarik? Nah, untuk jama'nya, antum bisa lihat di kamus bahasa Arab untuk pemula. Di situ ada kamus khusus jama'. Oh. Nah, nanti bisa dilihat. Kalau lupa jama' dari sebuah kata, bisa dilihat di situ. Wasil ya, akhi. Aina yadrusu haulai, di mana mereka belajar? Nah. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Nah, terjemahkan dulu. Adapun saudara-saudaraku, mereka semua belajar di universitas. Nah. Isa wa huwa akbaru minni. Isa, dia lebih besar dariku. Nah. Yadrusu? Yadrusu fi kulliyati tibbi. Nah. Dia belajar di fakultas kedokteran. Naam. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Naam. Dan Ibrahim, dia belajar di fakultas ekonomi. Ahsant. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adab. Adabi. Dan Ishaq, dia belajar di fakultas sastra. Sastra. Di sini al-adab, di sini maksudnya al-adabul arabiyah. Sastra Arab maksudnya. Nah. Teruskan. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulum. Nah. Dan Ismail, dia belajar di fakultas ilmu pengetahuan. Al-ilm, nah, al-ulum. Nah. Wa haula itsalatsatu asghuru minni. Dan mereka bertiga lebih kecil dariku. Naam. Wa ammal akhwati fayad. Sebentar. Wa ammal hakada. Ada azlamnya. Wa ammal akhwatu. Besati. Oh, afan. Wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Naam. Adapun saudari-saudariku, mereka belajar di bangku SMA. Ana mutawassita? SMP. SMP. Ana mutawassita pertengahan. Apa sih kebalik? Nah, SMP. Nah, kalau SMA? Al madrasatu tsanawiyyatu. Nah. Adapun saudari-saudariku, mereka belajar di bangku SMP. Nah. Zainabu tadrusu fis sanatil ula. Zainab duduk belajar di kelas 1. Tahun pertama. Tahun pertama. Naam, kelas 1 maksudnya. Sahih. Wasalma tadrusu fis sanati tsaniyati. Salma belajar di tahun kedua. Naam. Wa Laila tadrusu fis sanati tsalisati. Dan Laila dia belajar di tahun ketiga. Ahsant. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatika? Akhwatuka. Akhwatuka. Naam. Kenapa akhwatu? Fa'il. Bisa balik? Tadrusu akhwatuka. Akhwatu. Akhwatuka. Naam. Fa'il. Di mana saudari-saudarimu? Di mana sekolah saudari-saudarimu? Naam. Ya, atau di sekolah mana? Di sekolah mana saudari-saudarimu belajar? Ahsant. Ahsant ya, akhi. Yadrusna fi madrasati Khalid ibn al-Walid lil banati bi Makkah. Naam. Mereka belajar di sekolah Khalid bin Walid untuk anak-anak perempuan di Mekah. Naam. Karena mereka ada sekolah khusus untuk al-banat. Al-banat. Nah, terpisah dengan al-banin. Nah. Teruskan. Aina taskuna antum? Aina taskununa? Aina taskununa antum? Naam. Di mana mereka belajar? Di mana kalian belajar? Kalian tinggal, di mana kalian tinggal? Di mana kalian tinggal? Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Saudara-saudaraku, mereka tinggal di asrama-asrama kampus universitas. Naam. Ama ana fa askunu ma'a qaribin li. Sahih. Adapun saya tinggal bersama dekat dengan mereka. Qaribin li bersama kerabat. Kerabat dekat saya. Adapun saya tinggal bersama kerabat saya. Naam, ahsan. Qarib. Kerabat dari kalimat qarabah. Naam. Qarib yani sanak, kerabat yang dekat. Naam, teruskan. Amutazawwijun anta ya Abdullah? Naam. Apakah kamu sudah menikah, wahai Abdullah? La, lastu bimutazawwijin. Naam. Anta lastu bimutazawwij? Ana khalas. Naam, tafadhal. Amma Abdullah hadha lam yatazawwij. La, lastu bimutazawwijin. Belum, sesungguhnya aku belum menikah. Naam. Ma unwanuka? Di mana alamatmu? Sahih. Unwanuka alamat. Sahih. Hadhihi bitaqati fiha unwani. Ini kartu identitas saya, di dalamnya ada alamat saya. Naam, masyaallah. Ashkuruka ya akhi. Terima kasih wahai saudaraku. Naam, saya berterima kasih. Saya berterima kasih wahai saudaraku. Ashkuruka, kali situ? Anta. Anta. Saya berterima kasih kepadamu wahai saudaraku. Nah. Saya berterima kasih kepadamu wahai saudaraku. Naam. Ana masrurun. Ana masrurun biliqa biliqaika. Biliqaika. Naam. Saya senang bertemu denganmu. Bertemu denganmu. Ahsant. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Naam. Fil mahattatil qadimati. Fil mahattatil qadimati. Naam. Saya akan turun di Al-Mahattatul Qadimah di stasiun berikutnya. Saya akan turun di stasiun berikutnya. Nah, atau di terminal berikutnya. Nah, mereka sedang di Al-Hafilah. Alasikadalik. Mereka sedang di bis. Nah, jadi posisi mereka berdialog di mana? Fil-Hafilah. Nah. Sedikit lagi ya, Khi. Fi amanillah. Semoga Allah menjagamu. Nah. Wa ilal liqa'i. Dan sampai ketemu. Nah, as-sa'iq, saya, as-sa'iq. As-sa'iq li Faisal. Apa makna as-sa'iq li Faisalin? Supir berbicara kepada Faisal. Nah, kita sekarang ana supirnya di sini. As-sa'iq li Faisalin. Hadzal babu lidukhuli ya akhi. Hadzal babu, pintu ini, lidukhuli ya akhi, untuk masuk. Wahai saudaraku. An-nuzulu min hunaka. Turun dari sana. Nah. Ad-dukhul dan an-nuzul di sini ma'asyiral ikhwah adalah masdar. Kata dasar. Nanti kita akan lihat di latihan-latihan berikutnya. Nah, tepatnya di latihan 12 insyaallah kita akan bahas tentang al-masdar insyaallah. Nah. Alhamdulillah selesai sudah dialognya. Jazakumullahu khairan, masyaallah. Padahal belum kita terjemahkan di awal. Nah, antum yang menerjemahkannya langsung. Jazakumullahu khairan. Nah. Naftu ala majal ya akhi, tafadhal. Baik, rahsan. Nah, baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada untuk mencoba berlatih membaca khiwar yang ada pada pelajaran ke-11 ini. Atau Anda yang baru saja bergabung langsung membuka pada halaman ke-74 dan kita berikan kesempatan untuk penelpon kita yang pertama. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Terhubung. Kembali kami sampaikan, kita membaca atau berlatih membaca pada pelajaran yang ke-11 yang ada pada halaman ke-74. Bagi Anda yang sudah menyiapkan bukunya dan bersiap untuk membaca atau berlatih membaca bersama kami, dapat menghubungi kami di kesempatan malam hari ini. Dan nampaknya sudah ada yang masuk, kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Ummu Hurairah. Naam, Ummu Hurairah. Naam, kaifa haluk ya Ummu Hurairah? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khairin alhamdulillah. Naam, syukran. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Naam, tafadhali ya Ummu Hurairah. Baca dialognya. Ad-darsu hadhi asyara. Naam. Pelajaran ke-11. Naam. Fil khafilati. Di dalam bis. Ya. Al-awal, assalamualaikum. Itu gimana, Ustaz? Nah, Mbak, langsung saja. Nah, as-sani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, al-awal, as-sani, tidak usah disebutkan lagi, langsung. Mas Muka, ya Ahmi, siapa namamu, wahai saudaraku? Nah. Ismi Abdullah, nama saya Abdullah. Wa Mas Muka, dan siapa namamu? Ismi Faisal. Naam. Nama saya Faisal. Talibun anta ya Abdullah. Ya Abdullah. Talibun anta ya Abdallah. Abdullah. Ya Abdullah. Naam, bukan Abdul ya. Naam. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Naam, tafkhimnya diperbaiki lagi. Abdallahi. Abdallahi. Nah, sama seperti Abdullahi. Abdallahi, sama saja. Tafkhim tebal. Bukan Abdullahi, bukan juga Abdallahi. Faham ti? Faham, Ustaz. Nah. Kenapa dia Abda? Mengapa dia masuk? Karena dia ada hasun idal, Ustaz, setelahnya mudhaf ilaih. Naam, nama yang berupa mudhaf dan mudhaf ilaih sahih. Yang pertamanya harus di fathah. Fathah, ahsanti. Wasil. Apakah kamu seorang pelajar, wahai Abdullah? Naam. Naam, ya. Aina tadrisu ya akhi? Di mana kamu belajar, wahai saudaraku? Naam. Adrusu di Jami'ati Riyadi. Saya belajar di Universitas Riyad. Naam. Fi ayyi kuliyatin tadrisu? Kamu belajar di fakultas apa? Naam. Adrusu fi kulliyatil handasati. Saya belajar di fakultas pertanian. Al-Hamdasa, apa tadi mau? Pertanian, Ustaz. Tidak, Al-Zira'ah, pertanian. Ini Al-Hamdasa. Orang yang keluar dari sini akan jadi muhandis. Oh, insinyur. Bukan jadi falah. Pertanian, Ustaz. Naam? Pertanian. Tidak, Al-Hamdasa. Teknik. Oh, teknik. Nah, kalau az-zira'ah, kuliyatu az-zira'ah misalnya, baru az-zira'ah artinya pertanian. Nampak. Ini al-hamdasah. Nah, mau nolasi lagi? Adrusu fi kuliyatil handasati. Saya belajar di fakultas teknik. Nah. Fi ayyi sanatin tadrusu? Dalam berapa tahun kamu belajar? Tidak, bukan dalam berapa tahun, tapi di tahun keberapa? Oh, gitu, Ustaz. Naam. Di tahun keberapa kamu belajar? Naam. Adrusu fisanati. Naam. Saya belajar di tahun kedua. Naam, itu dia. Ta'riful muhandisa Salmana. Apakah kamu mengenal Insinyur Salman? Naam. Taba'an. Akhirnya, taba'an. Taba'an. Taib. Dia ustadi. Tentu, dia guruku. Naam. Dia ahsanu mudarisin fil kuliyati. Naam, mudarisin. Ra'nya di tasdid. Dia ahsanu mudarisin fil kuliyati. Kuliyati. Fil kuliyati. Ya'nya juga di tasdid. Wa ahsanu mudarrisin fil kuliyati. Naam. Dia. Naam, lidasaf bin kota terputus ya, akhi. Naam. Alhamdulillah bacaannya sampai di baris terakhir tadi betul ya. Alhamdulillah. Sampai titik juga. Ya. Syukran ya Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Iya. Terima kasih Ummu Hurairah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini sebagai penelpon pertama kita. Melanjutkan bacaan dari Ummu Hurairah tadi, kita masuk ke halaman ke-75 ya, melanjutkan dari hiwar yang telah dibaca tadi. Silakan kita sapa kembali. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fadil, Jakarta. Baik, Ummu Fadil, Jakarta. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fadil. Ahlan bika, Ustaz. Naam, kaifa haluki? Ana bi khair, alhamdulillah. Naam, tayyib. Ana alhamdulillah bi khair, masyaallah. Tafadhal ya Ummu Fadil. Apa Ustaz? Ana mutaakhiratan. Nanti mutaakhiratan? Nanti lam tutabi' ma'ana min al-bidayah? Tidak ikut dari awal? Tidak ikut dari awal, Ummu? Agak terlambat Ustaz. Ada suhadi asyara ya Ustaz. Nah, nanti kalau ada terjemahan mufrad yang belum tahu, nanti diberitahu sama ikhwan studio insyaAllah. Mustaidan ya ikhwan? Nah, silakan. Dari halaman 75 sekarang. Faisal. Man la in fitiyatal ladina ma'at ka'anahum ikhwatu. Nah, ulasi lagi Ummu Fadil, ulasi lagi. Man ha'ula il fitiyatal ladina ma'at fitiyatul. Fitiyatul ya nah. Man ha'ula il fitiyatul ladina ma'at. Ma'aka, hidupkan. Man ha'ula il fitiyata ladina ma'aka. Fitiyata atau fitiyatu? Fitiyatu. Nah, maratan fa'aniya. Man ha'ula il fitiyatu ladina ma'aka. Nah. Siapakah para pemuda ini yang bersamamu? Naam. Ka'annahum ikhwatuka. Sepertinya mereka adalah saudara-saudaramu. Naam, sahih. Wasili. Naam, ya. Naamnya bagaimana? Naam. Naam, ya. Ya. Ha'ulai ikhwati. Wawnya, tanda kata panjang? Ha'ulai ikhwati. Ikhwati. Ha'ulai ikhwati. Naam. Mereka ini adalah saudara-saudaraku. Naam. Li'arfa'i ikhwatin wa salatin ikhwatin. Naam. Saya mempunyai saudara laki-laki 4 dan 3 saudari perempuan. Naam. Teruskan. Aina yadrusu haula'i, di manakah mereka semua belajar? Naam. Teruskan. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Ya, halo. Teruskan, teruskan kamu. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Ya. Ataupun saudara-saudara laki-lakiku, maka mereka semuanya belajar di universitas. Naam, sahih. Isa wa akbaru minni. Isa dia adalah lebih besar dariku. Naam. Ya darusu fi kulliyati tibb. Tibbi, hidupkan. Ya darusu fi kulliyati tibbi. Naam. Dia belajar di fakultas kedokteran. Naam, kenapa tibbi majrur? Apa ya? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Aina al-mudaf? Mudaf mudaf ilaih. Mudaf tibbi. Mudaf ilaih at-tibbi. Mana mudafnya sekarang? Kulliyati sebelumnya al-mufadil. Nah, mudah mudah. At-tibbi mudafun ilaih. Maka sebelumnya mudaf. Ada sikap balik? Nah, nah, agak sedikit kikuk seperti malam ini, mufadil. Nah, teruskan, teruskan yang fadil. Bagus, khair insyaAllah. Wa Ibrahimu, Ibrahima. Wa Ibrahi. Wa Ibrahimu. Mu atau ma? Ibrahim. Ibrahimu atau Ibrahima? Imu, Ustaz. Wa Ibrahimu, naam. Wa Ibrahimu, yadrusu, fi kulliyati tijarati. Naam. Dan Ibrahim, dia belajar di fakultas perekonomian, Ustaz. Naam, sahih. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adabi. Naam. Dan Ishaq dia belajar di fakultas sastra. Naam. Wa Ismail yadrusu fi kulliyatil ulum. Dan Ismail dia belajar di fakultas ilmu pengetahuan. Naam. Fakultas apa namanya, kawan? MIPA, sah? Naam, sahih, teruskan, sahih. Wa ha'ulai salah satu asghoru minni. Dan mereka ini adalah lebih mereka bertiga, dan mereka bertiga ini lebih kecil dariku. Nah, berarti adik-adiknya siapa ini, Mo? Adik-adiknya si? Ya, Faisal. Hah? Adik-adiknya siapa? Abdullah. Nah, adik-adiknya Abdullah. Nah. Teruskan. Wa amal ikhwatu fa yadrusna fil madrasatil mutawassithati. Naam. Dan adapun saudari-saudariku, maka mereka semua belajar di sekolah SMP. Naam. Teruskan. Zainabu tadrusu fi sanatil ula. Wa Salma tadrusu fi sanatil tsaniyati. Naam. Wa Laila tadrusu fi sanati tsalitsati. Iya. Dan Zainab dia belajar di tahun pertama. Naam. Dan Salma dia belajar di kelas 2. Iya, di tahun kedua. Naam. Tahun kedua Wa Laila, dan Laila dia belajar di tahun ketiga. Naam, cukup, cukup, masyaallah. Jazakallahu khair ya Umma Fadil, masyaallah. Jazakallahu khair. Ya, terus jawabannya maksudnya wa iyyaka, ya. Wa iyyaka atau afdalnya wa jazakallahu khairan, juga menyebut kembali ucapan yang sama. Naam. Oh iya, ya. Wa jazakallahu khairan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Fadil di Jakarta yang telah bergabung pula untuk berlatih membaca di kesempatan malam hari ini. Baik, kita baca kembali Ustaz. Naam. Masih ada tersisa dikit lagi? Ya, dan masih tersisa juga. Silakan bagi Anda maupun pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin berlatih bersama kami di kesempatan malam hari ini, bagi penelpon kita di kesempatan malam hari ini kita persilakan. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah di khair, wa kaifa halukum ya Ustaz. Alhamdulillah ana khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum. Masya Allah. Beberapa pertemuan kemarin belum sempat masuk kata. Nah, bisa masuk, sekarang. Masuk. Nah, bas. Alhamdulillah. Sekarang bisa masuk. Alhamdulillah. Silakan, silakan nama Abdullah. Di ayi madrasatin tadrusu al-muwatika. Sebentar, Umi Abdullah. Mohon kecilkan dulu sebentar televisinya, suaranya cukup mengganggu. Ya, sebentar ya. Si ayi madrasatin tadrusu akhawatuka. Naam. Ya, sahih, teruskan. Tadi diterjemahkan, Ustaz. Diterjemahkan, Ustaz. Naam. Di fi ayyi madrasatin, di sekolah mana? Di sekolah mana? Saudara-saudarimu belajar? Naam, sahih. Teruskan. Ya, terusna fi madrasatin Khalid bin al-Walidi lil banati di Makkah. Mohon ulangi lagi, Ummu Abdullah. Ya terusna di madrasati Khalid bin al-Walidi lil banati di Makkah. Naam, sahih. Naam. Mereka belajar di sekolah Khalid bin Walid untuk anak-anak. Untuk anak-anak apa ini, Banat? Perempuan. Naam, untuk anak-anak perempuan. Perempuan di Makkah. Naam, kalau Ummu Abdullah berkunjung ke Saudi Arabia atau negara teluk yang lainnya, ada madrasah lil banat, ada madrasah lil banin. Okay. Nah, mereka tidak ikhtilat, tidak bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ada khusus banat, ada khusus banin namanya. Faham ti, Ummu Abdullah? Faham tu. Nah, teruskan. Aina taskunu na antum? Naam. Di mana kalian tinggal? Naam. Ikhwati yaskunu na fi mahajir jamiati. Naam. Ama ana taskunu ma qaribili. Naam. Saudaraku mereka tinggal di asrama universitas. Naam. Adapun saya tinggal bersama kerabatku. Naam. Sahih. Teruskan. Amutajawiju anta ya Abdawahi. Mana tanya ya Umm Abdullah? Amutajawijun anta ya Abdawahi. Naam, mutazawijun. Sahih. Apakah kamu telah nikah bahai Abdullah? Naam. Balastu bimutazawijin. Nah, pertama zai, baru yang terakhir jin. Mutazawijin. Balastu bimutazawijin. Naam, sahih. Belum, saya belum menikah. Naam. Ma'un wanuka, di mana alamatmu? Naam, sahih. Adihi di tokoti siha unwani. Ini di kartu namaku, di dalamnya ada alamatku. Naam, naam. Ini bisa berarti kartu nama di tokoti atau bisa juga kartu pengenal. Naam, teruskan. Kartu apa di tokoti? Naam, bisa kartu nama, bisa kartu pengenal. Naam, tapi biasanya seringnya di untuk kartu pengenal biasanya. Naam. Ashkuruka ya akhi. Naam. Ana mashkurun bi liqa'ika. Naam. Aku berterima kasih hai saudaraku. Saya senang bertemu denganmu. Naam. Ana sa'anjalu fil mahatotil qadimati. Sekali lagi Ummu Abdullah bagaimana? Ana sa'anjalu. Naam. Ana sa'anjalu fil mahatotil qadimati. Ya. Saya akan turun di stasiun yang lama. Al-Qadimah, yang berikutnya. Yang berikutnya. Nah, kalau Al-Qadimah dengan dal yang panjang, Al-Qadimah, maka artinya yang lama. Lama Al-Qadimah. Ini Qadimah. Nah. Berikutnya. Saya akan turun di stasiun berikutnya. Atau yang akan datang, stasiun yang akan datang. Nah. Saya teruskan. Akan turun di stasiun yang akan datang. Iya. Si amanallahi. wa illa. Bagaimana Ummu Abdullah? Fi ada harfu jar sebelumnya. Fi amanillahi. Fi amanillahi. Naam. Wa ila. Wa ilal liqa'i. Wa ilal liqa'i. Semoga Allah dalam, semoga kamu dalam keamanan Allah itu. Kan? Naam, sahih. Wa ilal liqa'i sampai berjumpa gitu. Naam, sampai berjumpa. Naam. Sampai berjumpa. Hadza hadza babu litukhuli ya sayyidi. Ah, ya. Ini Ummu, Ummu sepertinya menggunakan buku cetakan lama. Ya Sayyidi. Ya, lama, lama. Naam, ya. Nah, bebas, naam. Ya, ya Sayyidi, kalau di cetakan lama. Naam. Ya, ini ada baru. Ada babu litukhuli ya akhi. Ya akhi, naam. Ini pintu masuk ya, saudaraku. Naam. An-nuzulu. An-nuzulu min hunaka. Naam. Turun dari sana. Naam, ahsanti. Ahsanti ya Ummu Abdullah. Ya zakillah khairan. Jazakumullah khair. Naam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdullah yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Naam. Kita perlu ulangi kembali mungkin Ustaz. Nah, sebelum kita mengulang kembali kita break sebentar. Khams ila asyar daqaiq, 5 sampai 10 menit. Nanti kita akan bahas juga tentang al-fi'l al-mudhari' yang tersebutkan di dialog. Nah, ini fokusnya di ad-darsul hadi asyar itu tentang al-fi'l al-mudhari'. Nah, kita break sebentar. Nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Nah, barakallahu fik. Ya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak. Selepas jeda kita akan kembali membaca sekali mungkin, kemudian melanjutkan pelajaran yang ada pada pelajaran ke-11 ini atau Ad-Darsu Al-Hadi Asyar. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami atau pendengar maupun pemirsa yang baru, jangan ragu untuk belajar bersama kami dengan menghubungi kami secara langsung 021-823-6543. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sekali lagi. Barakallahu fikum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ikutilah tuntunan dan jangan membuat ajaran-ajaran baru, karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah meneladani, bukan memulai. Kami sekedar mengikuti dan bukan mengada-adakan sesuatu yang baru. Kami tidak akan tersesat selama kami tetap berpegang teguh dengan asar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa dari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan. Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaannya akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilauan harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri. Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهي نبي katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. Jadikan hari-hari Anda lebih bermakna bersama keluarga dengan menyimak siaran Roja TV dan Radio Roja melalui parabola atau saluran satelit Palapade di frekuensi 3627 MHz, polaritas horizontal simbol red 18.000 kspS. Bagi Anda yang belum memiliki perangkat parabola, milikilah segera hanya di outlet Roja. Kami menyediakan beberapa paket pilihan yang bisa Anda nikmati. Dapatkan segera paket terbaru dengan harga yang terjangkau. Dengan diameter parabola 90 cm, menjadikan lebih praktis diletakkan di rumah Anda. Nikmati juga paket lainnya dengan diameter parabola 210 cm. Dengan kualitas gambar HD, Anda bisa menikmati beberapa channel yang kami sediakan, seperti Roja TV, Radio Roja, Saudi Quran, Saudi Sunnah, dan beberapa channel lainnya. Saluran ini bebas biaya bulanan. Untuk info pemesanan, hubungi Outlet Roja di 0812-91888-756, 0812-91888-756. Dapatkan segera hanya di Outlet Roja. Dengan membeli parabola melalui Outlet Roja, Anda telah membantu operasional dakwah media radio atau TV Roja. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas kepercayaan Anda yang telah memesan atau memasang parabola melalui Outlet Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. Dari Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapa seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wadzakirin Allah kathiran wadzakirat, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam, kembali bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua dengan menggunakan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah Ligari Natiqin Abiha, yang dimana kita sudah sampai pada pelajaran ke-11. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dapat membuka bukunya langsung di halaman ke-54, maksud kami 74. Ya, bagi Anda yang memiliki bukunya, buku bahasa Arab jilid yang kedua, dapat membukanya pada halaman ke-74. Kita akan mengulangi satu kali untuk pendengar maupun pemirsa dalam membaca hiwar Selanjutnya akan diberikan beberapa penjelasan oleh Al-Ustaz Hamzah Abbas Al-Syahbidahullah Ta'ala. Kita persilahkan kepada Ustaz. Baik, nah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa marah wa ba'd. Hari ini kita sudah masuk ke Ad-Darsul Hadi Ashar, pelajaran baru, pelajaran 11. Dan sudah kita baca dialognya, cukup panjang. Dan akan lebih afdal kalau sana kita ulang kembali di akhir perjumpaan kita ini, diulang kembali bacaan al-hiwar. Baru setelah itu insyaAllah akan kita jelaskan beberapa hal terkait dengan al-fi'lul mudhari. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Ya, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang belum mendapatkan kesempatan di sebelum jeda tadi, di kesempatan ini Anda dapat berlatih untuk membaca di pelajaran ke-11 ini. Kita coba sapa untuk penelpon kita. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Muhammad Taufik di Palopos. Abu Muhammad Taufik. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya Abu Muhammad Taufik. Ahlan bik ya Ustaz. Masyaallah. Kayf halukum? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Wa anta kayf haluk? Bikhair Ustaz. Masyaallah. Sautukum mutaqati'. Suaranya terputus-putus, Abu Muhammad. Halo. Halo. Naam, Abu Muhammad, sami'naka. Sami'nakum, naam. معك الكتاب يا أبو محمد؟ نعم أستاذ. تفضل تفضل اقرأ الحوار. الدرس الحادي عشر. نعم. وجرم كسبانس في الحارة الثلاثي بإرمبوس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Ma smuka ya akhi? Siapa nama wahai saudaraku? Ismi Abdullah. Nama aku Abdullah. Naam. Wa ma smuka? Siapa namamu? Naam. Ismi Faisal. Nama saya Faisal. Naam. Ata'alibun anta ya Abdullah? Apakah kamu seorang siswa wahai Abdullah? Naam. Ya, aina tadrusu ya akhi? Di mana kamu belajar wahai saudaraku? Tadrusu di Jami'at Riyadh. Saya belajar di Universitas Riyadh. Naam, Universitas Riyadh. Naam. Di ayyi kulliyatin tadrusu? Naam. Fakultas kamu belajar? أدرس في كلية الهندسة. نعم. سأيا بعد فاكولتاس تكنيك. نعم صحيح. في أي سنة تدرس؟ لتعون كبرتها كم بلاير؟ نعم. أدرس في السنة الثانية. سأيا بعد تعون كبرتها. نعم. أتعرف المهندس سلمان؟ Apakah anda kenal Insinyur Salman? Naam, sahih. Tabahan. Itu. Hua Ustaz di beliau adalah guru saya. Naam. Hua Ahad Mudarrijin Fil Kulliyati. Beliau adalah guru yang terbaik di program di Al-Kulliyah di Fakultas. Fakultas. Naam, ahsant. Ahsant ya Abu Muhammad Taufik, Masya Allah. Ya Abu Muhammad, anta. Ya Abu Muhammad. Ya Ustaz. Anta mudarrisul Arabiya? Ustaz. Idha anta talib mithli ana. Nahnu tullabul Arabiya, Masya Allah. Barakallahu fiki ya Abu Muhammad. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Abu Muhammad Taufik di Palopo. Mungkin walaupun suara kurang jelas tapi cukup lancar dan dapat masyaallah mumtaz. Iya. Terima kasih. Di belakang beliau melanjutkan hiwar yang ada. Kembali kami sapa untuk menelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pintu di sama. Pak Rinto. Masya Allah. Kepala Pak Rinto. Alhamdulillah, ana bi khairin. Masyaallah. Ma'ak al-kitab, perintah? Indi kitab. Naam, tafadhal. Iqra', perintah. Man ha'ulai al-fityatul ladina ma'aka? Siapa mereka pemuda-pemuda yang bersamamu? Naam. Ka'annahum ikhwatuka. Wa huna bagaimana? Ka'annahum ikhwatuka. Wawnya pendek. Ikhwatuka. Ka'annahum ikhwatuka. Naam. Sepertinya mereka saudara-saudaramu. Naam. Naam, benar. Aulai ikhwati. Wawnya dipendekkan, jangan dipanjangkan. Aulai ikhwati. Ikhwati. Ikhwati. Naam. Benar, mereka saudara-saudaraku. Naam. Li arba'atu ikhwatin. Jangan dipanjangkan wawnya. Ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Naam. Wa thalathu akhawatin. Naam, akhawatin, sahih. Saya memiliki 4 saudara-saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Naam, sahih. Aina yadrusu haulai? Mereka di mana mereka belajar? Di mana mereka belajar? Naam, sahih. Amma ikhwati. Wawnya jangan dipanjangkan. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Bil jami'ati. Bil jami'ati. Naam, mumtaz, perintah. Adapun saudari-saudariku ikhwati, saudara-saudaraku, mereka semua belajar di. Nah, min kota, masya Allah, bil asaf syarid. Pak Rinto di Sambas ya. Nah. Maaf sekali, terputus, mungkin dapat mencobanya. Atau di belakang Pak Rinto, penelpon yang lainnya melanjutkan khiwar atau bacaan kita. Silakan kita sapa kembali, halo. Ya, silakan. Ya, tafadhal, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Linda di Bekasi, Ustaz. Baik, Umu Linda. Umu Linda atau Umu Rinda? Umu Linda. Umu Linda. Nah, di Lam ya, Linda. Nah, ya. Silakan Umu Linda. Nah, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluki ya, Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Syukran. Silakan Umu Linda lanjutkan ya dari Abdullah. Anna ikhwati dari situ. Dari Abdullah ya, Ustaz. Abdullah, iya. Amma ikhwati fakulluhum yadrusun. Fakulluhum. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Iya. Adapun saudara adapun saudaraku mereka belajar di universitas. Naam. Isa wa huwa akbaru minni. Isa dia lebih besar dariku. Ya durusu fi kulliyati tibbi. Naam. Dia belajar di fakultas kedokteran. Naam. Wa Ibrahimu ya durusu fi kulliyati tijarati. Dan Ibrahim ia belajar di fakultas ekonomi. Naam, sahih. Wa Ishaqu ya durusu fi kulliyatil adabi. Dan Ishaq dia belajar di fakultas sastra. Naam, sahih. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulum. Ulumi. Ulumi. Naam. Dan Ismail dia belajar di fakultas ilmu pengetahuan. Iya. Wa haula'i salasatu asghari minni. Sekali lagi ummu. Wa haula'i. Wa haula'i wa haula'i salasatu asghari minni. Asgharu minni. Asgharu minni. Naam. Dan mereka bertiga lebih kecil dariku. Naam. Wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Naam. Dan adapun saudara perempuan, saudara-saudara perempuan, dan adapun saudara-saudara perempuan, mereka belajar di sekolah SMP. Naam, sahih. Zainabu tadurusu fissanatil ula, wasalma tadurusu fissanatis saniyati, walaila tadurusu fissanatis salisati. Zainab belajar di tahun pertama, dan Salma belajar di tahun kedua, dan Laila belajar di tahun yang ketiga. Naam, sahih. Teruskan. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka? Sekali lagi ra'nya bagaimana, Ummu? Fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka? Naam, sahih. Di sekolah mana saudara-saudaramu belajar? Nah, ini saudara-saudara perempuan atau laki-laki? Saudara-saudara perempuanmu belajar? Naam, sahih. Ya durusna fi madrasati Khalid ibn al-Walid lil banati bi Makkah. Naam. Mereka belajar di sekolah Khalid bin Walid untuk perempuan di Mekah. Naam. Aina taskununa antum? Sementara al-banat untuk anak-anak perempuan. Anak perempuan. Naam. Aina taskununa antum? Di mana kalian tinggal? Ikhwati yaskununa fi mahajiil jamiati. Saudaraku tinggal di asrama universitas. Naam, ikhwati mufrad atau jamak? Umunda? Jamak, Ustaz. Naam, jadi saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang tinggal di asrama-asrama universitas. Naam, sahih. Amma ana fa askunu ma'a amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Naam. Adapun saya tinggal dekat kerabat saya. Tinggal bagaimana? Adapun saya tinggal bersama kerabat saya. Naam, sahih. Tidak mengapa, Umu, sampai habis dialognya? Insyaallah, Ustaz. Silakan, Umu. Amutazawiju anta ya Abdullah. Sekali lagi, Umu. Amutazawiju anta ya Abdullah. Amutazawijun anta. Jinnya di dhammatain. Amutazawijun anta ya Abdullahi, da'nya di fathah. Amutazawijun anta ya Abdullahi. Naam. Apakah engkau sudah menikah ya Abdullah? Naam. La lastu bi mutazawijin. Naam. Belum, aku belum menikah. Naam. Ma unwanuka? Di mana alamatmu? Baik. Hazihi batok. Naam. Hazihi batokati, ya, Ustaz. Ba'nya di kasrah. Bitaqati. Hazihi bitaqati fiha unwani. Naam. Ini kartu identitas saya, di dalamnya ada alamat saya. Naam, sahih. Askuruka ya akhi. Saya berterima kasih kepadamu, wahai saudaraku. Naam. Ana masrurun biliko ika. Saya senang bertemu denganmu. Naam. Ana sa'anzilu fil mahattotil qadamati. Qadimati. Oh, qadimati. Ana sa'anzilu fil mahattotil qadimati. Naam. Saya akan turun di stasiun berikutnya. Naam. Fi amanillah wa ilal liqa'i. Naam. Semoga Allah menjagamu dan sampai berjumpa. Naam, ladas menjagamu. Sahih, ladas. Teruskan. Terakhir. Saik. Hadzal babu lidduhuli ya akhi. Naam. An-nuzulu min hunaka. Naam. Ini pintu masuk ya saudaraku, dan di sana Dan di sana. Turun di sana. Dari sana. Dan turun dari sana. Nah, ini perkataan siapa, Om Bunda? Faisal. Hah? Perkataan siapa? As-Sa'iki. As-Sa'iki. As-Sa'iki. Mana As-Sa'iki? Itu sopir ya. Sopir bisnya. Iya. Li Faisarin. Apa tadi Faisarin? Untuk Faisal. Nah, jadi sopir berbicara kepada Faisal. Nah, syukran ya Umma Linda. Afan Ustaz. Jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Linda yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini dan bahkan mungkin menjadi penelpon kita terakhir. Nah, untuk saja mungkin ada beberapa penjelasan berkenaan dengan hiwar kita atau mohon maaf Ustaz, perkenankan untuk membaca satu SMS saja yang bertanya seputar hiwar tersebut. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya tentang harfun jar bi. Harfun ya, jar bi ya, kata harfun jar bi pada kata bil jamiah, apakah kata bi hanya digunakan pada kata al jamiah? Kenapa tidak pakai huruf fi? Nah, sebenarnya bisa menggunakan fi. Jadi bisa juga antum katakan fil jamiati dan bisa juga antum katakan bil jamiati. Nah, terkadang satu harfu jar bisa menggantikan harfu jar yang lain. Nah, dan maknanya sama, bi dan fi di sini maknanya sama. Silakan gunakan bi dan bisa juga silakan gunakan fi, tidak jadi masalah insyaallah. Tidak menjadi kekhususan kan harus pakai. Tidak khusus al-jami'ah maka pakai bi, tidak. Tidak harus. Nah. Baik, Ustaz. Nah, di ad-darsul hadiya asyar, di pelajaran 11 ini, seperti yang Anda sampaikan di awal bahwa fokus daripada pembahasan pelajaran 11 ini adalah tentang tasrif perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari. Di sini banyak kita temukan al-fi'lul mudhari, di antaranya ada tadrusu, kemudian ada adrusu, perubahan-perubahannya. Kemudian ada yadrusu, kemudian ada yadrusuna. Nah. Kemudian ada juga yadrusna. Nah. Ada berapa jadi sekawan? Ada pertama ada adrusu. Ada tadrusu. Ada yadrusu. Ada yadrusuna. Ada yadrusna. Ada rima tasrif perubahan yang ada pada kata kerja yadrusu saja sudah lima. Yang pertama adrusu, di situ dhamirnya apa ikhwan? Adrusu. Ana adrusu, saya belajar. Kemudian ada tadrusu. Tadrusu dhamirnya adalah anta. Anta tadrusu. Kamu belajar. Kemudian ada ya sekarang. Kalau tadi jadi alif, sekarang ta, sekarang jadi ya. Yadrusu. Yadrusu huwa. Nah, dia belajar. Ada sekedar Erik? Nah, ada bentuk jamaknya juga. Nah, ada bentuk jamaknya. Yadrusuna. Yadrusuna. Hum. Di situ dhamirnya adalah hum. Hum yadrusuna. Mereka belajar. Begitu pula ada tadrusu, bukan anta tapi hiya. Nah, tadrusu di sini ada dua. Ada tadrusu anta, kamu belajar. Ada di sini tadrusu seperti contohnya Zainabu tadrusu fis sanatil ula. Antum lihat Zainabu tadrusu. Di sini tadrusu apakah anta juga? Bukan. Tapi dhamirnya adalah hiya. Nah, sehingga kesimpulannya ada dhamir huwa di sini. Huwa untuk mudzakkar. Ada hiya, harus kita tarik. Ada hum, ada hunna, ada ana, ada anta. Harus kita tarik. Ada berapa sehingga semuanya dia? 6. Ada 6. Nah, ini perubahan-perubahan pada kata kerja tadrusu. Kemudian ada juga kata kerja lain. Ya. Contohnya apa di sini, Khan? Ada taskunu. Kemudian askunu. Masih ketarik? Ada yaskununa. Nah, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan khususnya di latihan 4, kemudian juga di latihan ke 5 dan 6 insyaallah. Di situ kita akan menjelaskan lebih lanjut perubahan-perubahan pada al-fi'lul mudhari'. Nah, sehingga kesimpulannya yang sudah dipelajari di sini dhamir yang masuk ke dalam fi'il mudhari yang sudah kita baca. Pertama apa tadi, ikhwan? Ada huwa. Ada hiya. Huwa yadrusu. Hiya tadrusu. Kemudian ada anta. Ada anta tadrusu. Ada ana adrusu. Ada hum yadrusuna. Ada hunna yadrusna. Kalau kita masukkan dhamir tadi ke kata kerja yaskunu, huwa yaskunu. Huwa yaskunu. Hiya taskunu. Hiya taskunu. Hiya. Hiya. Hiya taskunu. Kalau huwa yaskunu pakai ya. Hiya taskunu. Hum yaskununa. Nah, mari kita akan kita tulis insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hum yaskununa. Kemudian hunna yaskunna. Hunna yaskunna. Nah, ada nun dua di situ. Yaskunna di tasdid. Kemudian apa lagi yang belum? Anta. Anta taskunu. Ana askunu. Faham tak? Nah, terakhir fi'il apa lagi yang kita mau rubah? Misalnya ada fi'il apa di sini? Ada ashkuru. Syakara yashkuru. Huwa yashkuru. Ala sidalik hiya tashkuru. Hum yashkuruna. Hunna yashkurna. Nah. Kemudian apa lagi? Anta tashkuru. Ana ashkuru. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Fahimtum. Naam. Sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan semua. Dan insyaallah ila liqa fi muhadharah al-qadimah. Ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang.